tentang satu minggu terakhir dari kehidupan Tuhan Yesus. Jadi Injil Yohanes adalah Injil yang sangat menekankan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Injil Yohanes mencatat sedikit saja tentang peristiwa-peristiwa yang pelayanannya yang selamat kurang lebih 3,5 tahun itu, tetapi hanya menekankan satu minggu terakhir dari pelayanannya di bumi ini. Dan yang lain-lain pun ia mencatat yang istimewa-istimewa seperti kebangkitan Lazarus, ya, mujizat pertama di Kana, ya, dan ya yang penting-penting. Ya. Jadi Yohanes punya tujuan adalah untuk menunjukkan kepada pembacanya, untuk kita semuanya juga, ya. Terutama sebenarnya ini adalah untuk orang-orang yang non-Yahudi. Ya. Kalau Injil Matius ditulis khusus lebih ditujukan kepada orang Yahudi, ya, sedangkan Injil Markus itu lebih ditujukan kepada orang-orang ya, Romawi, ya. Kemudian Injil Lukas lebih ditujukan kepada orang-orang Yunani, sedangkan Injil Yohanes ditujukan kepada ya, semua orang Gentile, ya, jadi yang non-Yahudi, ya, itu termasuk kita semuanya. Oleh sebab itu penekanan dari Injil Yohanes itu adalah Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia yang menjadi manusia, Dia yang datang ke dalam dunia sebagai juru selamat untuk menyelamatkan kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, 6 hari sebelum Paskah katanya Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, jadi satu kota di situ. Di situ ya diadakan perjamuan untuk dia, dan Martha melayani. Perjamuan di dalam Injil Matius dikatakan itu perjamuan diadakan oleh seorang Farisi namanya Simon Sikusta. Jadi dia dikenal dengan Simon Sikusta, dia kaya sekali tetapi sayang dia sakit kusta, dan ternyata Tuhan Yesus sudah menyembuhkan penyakit kustanya. Jadi dia termasuk salah satu yang sangat bersyukur, dan dia mendengar Tuhan Yesus ada di kota Betania, jadi dia membuat pesta untuk Tuhan Yesus. Tetapi ya ternyata dia mungkin ya Simon Sikusta ini dalam kebimbangan atau diombang-ambing dia, atau malah kejepit di tengah-tengah antara teman-teman Farisinya semua yang tidak terima Tuhan Yesus sebagai Mesias, sedangkan dia sudah disembuhkan dan hatinya terima, sehingga dia menjadi serba salah antara mau beriman sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus atau terpengaruh oleh teman-temannya. Jadi di dalam pestanya kepada Tuhan Yesus, Martha ikut melayani di situ. Ya, Martha kelihatannya dia adalah seorang wanita yang sangat rajin, ya. Dia baik sekali. Ini perempuan yang baik sekali, perempuan yang rajin, ya. Seorang wanita harus demikian, ya. Ini seorang wanita yang memiliki karakter yang sangat baik, dia rajin sekali, ya. Nah, Dia seorang yang betul-betul mengurus rumah tangga dengan baik ini. Kalau menjadi istri ini seorang yang mengurus rumah tangga dengan baik, ya. Dan katanya Lazarus ya juga sedang salah seorang yang turut makan juga. Lazarus di situ ikut makan juga, yaitu orang yang sudah mati 4 hari di dalam kubur ya dibangkitkan. Jadi pasti Lazarus menjadi pusat perhatian dari semua orang. Anda bisa bayangkan kalau ada satu orang yang sudah mati 4 hari, bukan 4 hari ditaruh di rumah duka gitu, tapi 4 hari sudah di dalam kubur, ya. Jadi sekarang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, maka pasti dia menjadi pusat perhatian dari semua orang yang ikut duduk di situ di pesta itu. Nah, sedangkan Maria saudara mereka, jadi kakak yang paling besar ini Maria rupanya, ya. Maka Maria mengambil 1/2 kati minyak narwastu, ya, murni yang mahal harganya. Ya. Jadi minyak narwastu itu adalah minyak yang pewangi, ya, yang sangat harum dan harganya mahal. Kalau si Yudas ini yang jago taksir harga ini, ya, dia menaksir 300 dinar, sementara zaman itu satu dinar itu sama dengan upah satu hari, ya, upah buruh satu hari. Nah, kalau kita kalikan aja dengan 50 ribu dari 300 dinar itu ya sekitar 15 jutaan gitu ya. Jadi betapa mahalnya ini, betapa mahalnya minyak ini ya. Jadi yang mahal biasanya wanita bekerja habis-habisan ya untuk mengumpulkan uang ya, mencicil kemudian membeli ini minyak adalah untuk ya malam pengantinnya, di mana dia akan membuat ya kamar pengantinnya sungguh-sungguh wangi semerbak, dan rumahnya malam itu spesial wangi, bukan main gitu ya. Jadi ini minyak narwastu ya, yang murni katanya, minyak narwastu murni yang mahal harganya ya, yang dimana Yudas sekali lihat ya, matanya begitu jelinya langsung dia menaksir harganya luar biasa. Ini lihat nih, kalau orang matanya duitan gitu ya toh, kalau lihat dolar langsung hijau matanya ya, tapi kalau lihat rupiah 100 ribu kan merah, langsung merah matanya, jadi ikut warna duit lah gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat segala-galanya dilihat dari segi jumlah duitnya, segala-gala diukur pakai uangnya, segala-gala diukur pakai materinya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang sudah jadi Kristen tapi masih tetap mengukur segala-galanya pakai uang ya. Melihat orang itu dari segi uangnya, semuanya uangnya saja ya yang diukur itu. Bayangkan, bahkan gereja juga diukur dengan begitu. Ada orang berkata kepada saya begini, saya seminar ya. Dia tanya, dia bilang, Pak Soento, kalau pengajaran Pak Soento ini benar Alkitabiah, mengapa orang yang ikut tidak sebanyak yang gereja-gereja yang jumlahnya ribuan itu? Ya, saya berkata, itu sebenarnya malah menggenapi apa yang Tuhan katakan, bahwa jalan menuju kebenaran itu ya kecil jalannya dan pintunya sempit yang menuju kepada kebenaran itu. Nah, kalau yang jalannya luas, yang pintunya lebar, justru yang menuju kepada kebinasaan. Jadi, you mau ikut jalan yang mana? Yang lebar ada di sana itu, yang luas jalannya ada ya, tetapi ini jalan yang sempit. Namun pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kebenaran tidak diukur dari berapa banyak orang ikutnya. Bahwa waktu zaman Tuhan Yesus itu juga lihat itu, yang ikut dia cuma berapa orang. 3,5 tahun Tuhan melayani, sampai di Kisah Rasul pasal 1 hanya 120 orang yang bersama dengan dia ya. 3,5 tahun Tuhan melayani dengan membuat segala macam mujizat. Dan di kota Yerusalem pun bukan mayoritas orang ikut dia. Padahal ya pelayanan Tuhan Yesus itu luar biasa. Siang dan malam hampir non-stop. Ya. Tetapi mengapa sedikit sekali orang yang ikut dia? Ya, persoalannya adalah yang cinta kebenaran ini memang tidak banyak kok. Yang cinta kebenaran tidak banyak. Ya. Bahkan orang yang sudah mendengar dan merasa ini benar, itu pun masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai tantangan. Saya katakan seperti Simon si Kusta ini ya. Dia menghadapi tantangan. Maksudnya ini teman-temannya ya, atau semuanya enggak suka Tuhan Yesus. Sementara dia sudah disembuhkan. Jadi dia ini mesti bagaimana ini? Jadi kejepit di tengah-tengah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, banyak orang mendengar pengajaran yang saya sampaikan dan mereka berkata, Dr. Liao, ini benar Alkitabiah, tetapi saya di gereja saya itu, saya sebagai pengurus katanya, ada yang berkata saya di gereja saya itu sudah banyak teman katanya, ada yang berkata bahwa di gereja saya itu saya ada ini jabatan itu dan lain sebagainya. Ya, ada banyak ya, banyak halangan ya. Ada yang berkata, mungkin kalau Tuhan Yesus dalam perumpamannya malah berkata begini, ada yang bilang ya, diajak ke pesta katanya, apa, saya baru kawin lah ya, atau baru beli sepasang lembu lah, baru beli ladang lah, segala macam, banyak sekali alasan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat mereka mengukur segala-galanya ini pakai uang. Yudas terutama, ini orang mata duitan ini ya, dia ukur pakai uang ya semuanya. Dia bilang, ini orang ya boros-borosin uang saja katanya begitu. Dan lagi pula ya, orang macam Yudas ini, tipe macam Yudas ini ya, itu adalah orang yang dia tidak mengasihi Tuhan, dia masih menghalangi orang lain mengasihi Tuhan loh ya. Ini nggak main-main nih. Ini orang tidak mengasihi Tuhan ya. Dia masih menghalangi orang lain mengasihi Tuhan. Aturannya ya, kalau kamu tidak mau kasih persembahan ya sudahlah, ya toh. Tetapi orang lain kasih persembahan ya. Orang lain kasih persembahan ya, mengapa kamu masih menghalang-halanginya? Mengapa kamu masih komentar yang negatif segala macam gitu? Ah, ada banyak orang yang tipe Yudas macam begini ini ya. Dia sendiri pelit ya memang ya, tuh karena dia tidak mengasihi Tuhan, karena dia tidak diselamatkan ya. Jelas apa yang mau dia kasihkan kepada Tuhan? Tidak, ya toh. Tetapi dia malah yang menghalangi orang lain lagi, komentarin orang lain lagi. Nah, banyak yang macam begini sehingga orang lain pun menjadi kecewa ya, kecewa oleh komentar-komentar orang yang macam demikian. Tetapi Maria sudah bulat tekadnya ya. Dia mengasihi Tuhan ya, dia mengasihi Tuhan. Dia bukan ya, dia bukan mengasihi Tuhan dengan ini kasih birahi seorang wanita. Saya berkata bahwa down brown segala macam itu menghujat Tuhan. Mengapa? Karena Maria tahu persis ini Mesias ya. Maria tahu persis dia Mesias. Lihat pada waktu dia membangkitkan Lazarus itu, apa komentar Maria dan Martha? Yang dibilang, aku tahu bahwa engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, you know. Jadi ini bukan kasih seorang wanita kepada laki-laki, tetapi dia mengasihi Tuhan ya, karena dia tahu ini Tuhan ya, dan ini juru selamat. Mengapa dia membawa minyak narwastunya yang sekitar harga Yudas menaksirnya sekitar 15 juta dan dia berani menuangkannya kepada Tuhan Yesus. Oh, Anda tahu ya, beberapa hari yang lalu ya, itu Lazarus yang sudah mati dibangkitkan kembali. Betapa bersyukurnya keluarga ini, betapa bersyukurnya ya, adik yang mereka kasihi sekarang ini sudah hidup kembali ya. Betapa bersyukurnya, saya pikir dia ada 10 botol juga, 10-10-nya akan dituangkannya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Itu berapa harga Lazarus yang mereka dapatkan kembali yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, dan kasih mereka kepada Tuhan Yesus luar biasa sekali ya. Karena mereka tahu ini Tuhan, ini membangkitkan adiknya. Adiknya yang sudah mati sudah dihidupkan kembali ya. Jadi ini bukan kasih wanita yang ditafsirkan oleh orang-orang yang konyol, yang menghujat Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan itu. Maria ya, dia meminyaki kaki Yesus ya, dan menyekanya dengan rambutnya ya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah, katanya di seluruh rumah. Nah, menyebabkan Yudas ya atau gusar ya, langsung menafsir harganya, langsung berkomentar yang negatif ya, ini yang kurang bagus ya, katanya ini kenapa ini memboroskan ini, kenapa uangnya tidak diberikan kepada orang miskin, kayaknya dia sayang orang miskin aja ini orang ya, padahal bukan begitu maksud Yudas itu, supaya uangnya diuangkan, uangnya kasih ke Tuhan Yesus. Nah, kemudian dia yang tukang pegangnya karena dia bendahara. Nah, kemudian dia tinggal curinya, kalau saldonya banyak dia tinggal curinya gitu. Waduh ya, ini pikiran orang yang negatif ini selalu begitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, saya ingin ingatkan kepada siapapun juga yang mendengarkan firman Tuhan, bahwa uang Tuhan itu hati-hati ya. Kalau engkau makan uang Tuhan, saya katakan kepadamu, okay, tidak seperti Ananias dan Safira segera ditempeleng dan dimatikan. Okay, tidak, zaman sekarang tidak. Ananias dan Safira itu hanya contoh supaya orang pada zaman itu takut kepada Rasul. Tetapi saya ingin katakan bahwa siapapun yang mencuri uang Tuhan, maka imannya akan makin lemah, kemudian dia akan makin jauh dari Tuhan, dia akan makin jauh dari Tuhan. Oh, memiliki efek samping yang sangat-sangat besar ya, dan dengan firman Tuhan pun tidak bisa masuk. Dia dengar firman Tuhan yang keras, yang menegurnya, ya mungkin dia tidak suka happy datang ke gereja. Ya kalau dengar radio, dia dengar yang musiknya aja, jangan dengar yang khotbah macam begini. You know. Dia karena apa? Hatinya tidak enak ditegur ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memiliki implikasi yang sangat-sangat besar sekali. Nah, katanya, tetapi Tuhan Yesus menegur ya. Tuhan Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, katanya. Mengingat hari penguburanku. Karena karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Betul ya, kesempatan untuk mengurapi Tuhan Yesus itu sudah dilaksanakan, sudah diambil oleh Maria. Sekarang Anda perempuan yang sangat mengasihi Tuhan bagaimanapun juga tidak memiliki kesempatan itu lagi ya, karena kesempatan itu sudah sekali dan sudah berlalu ya, sudah berlalu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pada Maria dan Martha dan Lazarus, dan mereka pun mengasihi Tuhan sedemikian rupa juga. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kadang-kadang kesempatannya tidak banyak ya. Katakanlah waktu pembangunan gereja diperlukan uang, ya kalau waktu itu kita tidak kasih persembahan, ya mungkin lain kali tidak ada lagi ya. Bukan tidak ada pembangunan lagi, bisa-bisa kita sudah ditaruh di sebuah peti atau bisa jadi juga ya. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan, bisa mengasihi Tuhan, bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan lagi ya. Juga situasinya sudah berubah. Oleh sebab itu di saat mana Tuhan mau kita melayaninya, mengasihinya, kita tergerak, ya kita mesti melaksanakannya. Kalau ditunda-tunda, hilang momennya gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat. Nah, ayat 9 sampai 11 katanya sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, ya ada di Betania lagi, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus melainkan juga untuk melihat Lazarus katanya, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Wah, bagaimana orang tidak datang melihat Lazarus? Siapa ini yang sudah dikuburkan 4 hari dan dibangkitkan? Lalu imam-imam kepala, lihat ya, imam-imam kepala bermufakat ya, mereka bermufakat ya. Kadang-kadang ini apa, bermufakat ini bisa negatif ini ya, untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Persoalannya itu karena meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi mereka itu ini diliputi oleh iri hati ya, diliputi oleh kepentingan mangkok nasi mereka, yaitu hormat yang mereka selama ini dapat, orang lewat mangguk-mangguk, cium tangannya dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau orang ikut Yesus jadi tidak melakukan itu lagi kepada mereka, ya mereka jadi ya akhirnya menentang pasti. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah ya, anak-anak iblis ini ya, mereka merancang kejahatan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda mau tahu yang mana pihak Tuhan, yang mana pihak iblis, gampang saja ya. Yang pihak Tuhan ya selalu melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan benar, tanpa kekerasan ya. Anti-violent. Jadi anti kekerasan. Tetapi yang di luar Tuhan, yang milik iblis, anak-anak iblis katanya, karena mereka bilang mereka anak Abraham, tapi Tuhan Yesus bilang, siapa bilang kamu anak Abraham, kamu anak-anak iblis katanya, karena kamu melakukan sesuatu yang seperti yang dilakukan bapakmu katanya. Begitu. Nah, ini yang akan merancang kejahatan, merencanakan sesuatu yang jahat ya. Jangan saudara ya toh, itu keluarkan dari hatimu. Kalau Anda merancang kejahatan, jangan, keluarkan dari hatimu. Itu akan semakin menenggelamkan Anda. Nah, kemudian kita lihat dari ayat 12 sampai 19, Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Nah, ini sudah kita bahas di Injil Matius, Markus, ya, Lukas. Sekarang ada di Injil Yohanes ini, yaitu di mana Tuhan Yesus ya toh, kemudian dia memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai muda, seperti yang dinubuatkan di Zakaria pasal 9 ayat 9 yang dikutip di sini katanya, "Hai putri Sion, lihatlah raja muda datang ya, yang lemah lembut ya, dia menunggang seekor keledai muda." Tuhan Yesus menggenapi apa yang dituliskan oleh Nabi Zakaria 400-an tahun kurang lebih sebelum dia naiki keledai ini. Dan sekarang ini terjadi polemik di antara orang-orang Yahudi yang tidak terima Yesus adalah Mesias. Jadi mereka lagi sedang menunggu Mesias sekarang ini ya, mereka sedang menunggu Mesias. Apa yang terjadi ya, mereka pernah satu kali itu rabi yang di kota New York itu yang begitu terkenal, mereka mau daulat dia jadi Mesias. Lalu terjadilah polemik, ada yang berkata, bagaimana dia bisa jadi Mesias? Karena dibuatkan Mesias memasuki kota Yerusalem pakai tunggang keledai. Kalau dia pulang dari New York di sini, kan bagaimana nunggang keledai lewat Pasifik? Wah, Atlantik, bisa tenggelam keledainya. Nah, kemudian ada yang sangat moderat sekali menafsirkannya. Yang dimaksudkan Zakaria dengan keledai, itu adalah Boeing 747, katanya. Ada aja ini orang-orang ini. Nah, karena apa? Mesias sudah datang, tetapi mereka tidak terima. Ya, karena apa? Karena Mesias yang dulu itu, yang datang itu, Tuhan Yesus itu telah ditolak oleh mereka. Dan Mesias itu memasuki kota Yerusalem menunggang keledai. Nah, sekarang bagaimana tunggang keledai? Keledai nggak boleh jalan di sana. You know? Nah, sekarang sudah naik mobil. You know? Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus datang. Dia menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria tentang kedatangan raja yang memasuki ibu kota raja dengan menunggang keledai muda. Nah, Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem ya dengan menunggang seekor keledai muda untuk menggenapkan ya apa yang telah dituliskan oleh Nabi Zakaria katanya. Ya. Nah, orang-orang yang percaya kepadanya dari kota Betania tentu ya, itu yang telah menyaksikan bagaimana dia memanggil Lazarus keluar dari kubur, katanya semuanya mengiringinya, dan mereka yang berseru-seru Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan ya, Raja Israel ya, mereka ini ya. Nah, orang-orang Farisi, imam besar, semuanya mendengar itu makin gusar ya, mereka bukannya ikut bersuka cita tetapi makin gusar ya. Nah, karena apa? Karena mereka memikirkan segi kedagingan, mereka memikirkan segi keuntungan materi, segi jasmani. Siapapun juga yang datang kepada Tuhan dengan pikiran jasmani, materi dan duniawi, ya itu orang tidak mungkin bisa menjadi murid Tuhan yang sejati, karena mengikut Tuhan dengan konsep itu adalah salah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca dari ayat 20 sampai dengan ayat 50. Silakan Pak Alkitab Buku membacanya untuk kita. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu.

Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Nah, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Ya. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Ya. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Rupanya Tuhan Yesus tidak segera bertemu dengan mereka itu. Ya. Mengapa? Nah, persoalannya sekarang ini banyak orang tidak memahami akan rencana Tuhan Yesus, kedatangannya. Dia datang untuk menggenapi janji Allah kepada Daud bahwa dari salah satu keturunannya akan menduduki tahtanya. Dan dia adalah Mesias yang khusus untuk menggenapi apa yang dinubuatkan di perjanjian lama, sehingga dia akan menjadi Mesias yang ditinggikan oleh bangsa Yahudi, dan kemudian dia akan ditolak oleh, kalau bangsa Yahudi menerimanya, maka bangsa Roma akan menyalibkannya, dan kemudian dia akan menjadi raja segala raja bagi seisi dunia ini. Dia akan kembali memerintah di atas tahta Daud atas seluruh muka bumi ini. Jadi bangsa yang lain juga akan mendapat berkat melaluinya. Jadi ini sebenarnya ya rencana Tuhan. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus ditolak dan disalibkan, maka tujuan utama kedatangannya adalah untuk menggenapkan janji Allah kepada bangsa Yahudi. Tentu efeknya adalah kepada bangsa-bangsa yang lain juga. Tetapi setelah penolakannya, setelah menyalibkannya dan Tuhan Yesus kembali ke sorga, kemudian dia menarik semua bangsa datang kepadanya. Artinya bangsa Yahudi sudah menolaknya, sudah menyalibkannya, dan kini ya arah pelayanannya adalah kepada seluruh bangsa di muka bumi, yaitu untuk mengumpulkan jemaat-jemaat lokal. Nah, jemaat-jemaat lokal ini sekarang adalah saksi Tuhan, adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, menggantikan posisi bangsa Yahudi. Jadi tugas dan jabatan bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran telah dihentikan. Mereka dipecat, dan sekarang tiang penopang dan dasar kebenaran adalah diperankan oleh jemaat lokal. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus tahu bahwa kini saatnya sudah tiba, ya tiba saatnya untuk ya dimuliakan, disalibkan, kemudian dia bangkit, ya akan kembali ke sorga dimuliakan, sebagaimana dia datang sebelumnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ya ia akan menghasilkan banyak buah. Kalau dia mati, dia akan tumbuh menjadi pohon, kemudian dia akan menghasilkan banyak biji gandum. Ya, Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana hidup seorang juru selamat yang mati kemudian membawa berkat, membawa keselamatan bagi banyak orang. Nah, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nah, sekaligus Tuhan Yesus berkata bahwa ya, orang-orang yang rela mengorbankan nyawanya itu akan seperti biji gandum itu, ya akan seperti biji gandum ini, justru dia akan memperolehnya kembali, memperolehnya dalam hidup yang kekal. Dan bukan cuma itu, sebenarnya bukan hanya dari segi aspek rohani bahwa barang siapa yang mengorbankan nyawanya akan mendapatkan hidup yang kekal, yang akan mendapatkannya kembali di dunia yang akan datang. Namun ya, barang siapa yang mengorbankan nyawanya demi kebenaran, ya maka buahnya untuk kebenaran di dunia ini pun berlimpah-limpah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda membaca sejarah gereja dengan sungguh-sungguh, ya Anda membaca sejarah gereja yang murni, ya kalau yang sudah dipelintir-pelintir ini ya susah sekali, ya. Nah, Anabaptis, ya kelompok Anabaptis adalah kelompok yang begitu setia kepada Tuhan, begitu ngotot untuk membela kebenaran, begitu teguh berdiri di atas Alkitab. Anabaptis ini kemudian dibunuh oleh pemimpin-pemimpin gereja Katolik membunuh, menghabiskan mereka, ya, sampai jumlahnya tak sanggup dihitung, ya. Mereka dibakar, disalibkan, ya, dipancung dan lain sebagainya. Kemudian, ya, bapak-bapak gereja Protestan, ya, dan juga yang tercatat dalam sejarah begitu kejam itu adalah kelompoknya Calvin dan Zwingli, ya. John Calvin, ya, yang mendirikan gereja Reform dan Presbyterian, ya, itu yang membunuh banyak orang di kota Geneva yang tidak setuju dengan dia, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seharusnya pengikut-pengikut John Calvin sekarang ini tidak perlu menyangkal, ya, mereka, ya, dan juga tidak perlu marah. Kalau marah nanti seperti orang Yahudi itu yang imam-imam besar itu, hati mereka jadi panas, ya, tidak usah. Ya, mestinya mereka harus berkata begini, oh iya, oke, kami terima itu satu kesalahan, ya, itu satu kesalahan, tetapi kami sekarang, ya, tidak mau mengulangi itu lagi, ya. Dan juga orang-orang Katolik juga, ya, tidak perlu marah, ya, ya, oke, itu kesalahan di masa lalu, gitu, ya, sekarang kami tidak memakai kekerasan lagi, ya, mestinya begitu, ya, bukannya kita mengutip sejarah, kita mengulangi sejarah, kita menceritakan sejarah lalu marah begitu. Lalu maunya apa? Maunya sejarah itu ditutupin gitu, ya. Maunya sejarah itu dikubur habis, ya, toh. Yang bau semuanya dikubur, ya, toh. Yang wangi dimunculkan. Oh, jangan begitu, ya. Kalau kita orang yang cinta kebenaran, ya, kita semua fakta boleh diungkap, ya. Kalau saya menceritakan sesuatu yang bohong, ya, saya salah. Tetapi kalau itu fakta, ya, itu sejarah, bisa kita baca di banyak buku sejarah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang saya ingin sampaikan itu begini, ya, bahwa Anabaptis yang dibunuh oleh baik oleh gereja Katolik maupun oleh Calvinis dan lain sebagainya itu, ya, akhirnya, ya, karena mereka seperti biji gandum yang mati, kemudian mereka mati dan kemudian mereka tumbuh juga, bukan hanya mendapatkan hidup yang kekal yang Tuhan janjikan, tetapi orang-orang yang menyaksikan di muka bumi ini akan melihat bahwa, oh, ya, mereka benar apa, mereka mempertahankan kebenaran dengan tidak memakai kekerasan, dan mereka berani menukarkan kebenaran itu dengan nyawa mereka. Dan akhirnya, ya, gereja Baptis bertumbuh subur sekali di Amerika, gereja-gereja Episkopal, ya, gereja resmi Inggris di Amerika menangkapi itu pendeta-pendeta Baptis, kemudian dipenjarakan, dibunuh dan lain sebagainya. Semakin mereka menangkap, gereja semakin bertumbuh dengan, ya, dengan subur sekali. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan dengan jikalau sebuah biji gandum jatuh, ya, sebuah biji gandum jatuh ke tanah dan mati, maka dia akan menghasilkan banyak gandum yang lain. Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya kembali. Nah, barang siapa yang melayani aku, kata Tuhan Yesus. Oh, ayat ini sungguh menghiburkan saya. Barang siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan saya merasa tidak rugi sedikit pun meninggalkan hidup mencari uang, ya, hidup bisnis, cari uang tidak akan cukup, ya, dan tidak pernah puas, ya, tidak pernah puas. Kalau kita punya waktu kita masih miskin naik sepeda, kita pikir, oh, kalau punya uang 1 miliar ini, wah, itu akan luar biasa hebatnya. Setelah kita tumbuh jadi dewasa, punya 1 miliar kita merasa tidak cukup, ya. Kalau punya 10 miliar akan lebih tenang lagi, ya, lebih tenang lagi. Nanti kalau Anda sudah punya 10 miliar, Anda tidak akan tenang juga. Anda akan berpikir, oh, kalau 100 miliar akan lebih tenang lagi, gitu. Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak pernah bisa puas, ya. Tetapi di sini katanya, barang siapa yang melayani aku, ya, di mana aku berada, di situ ia berada, dan barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Oh, ya. Siapakah aku? Aku seorang berdosa. Siapakah aku sampai dihormati oleh Bapa? Bayangkan betapa dahsyatnya sebenarnya pernyataan Tuhan Yesus ini, ya. Sekarang katanya jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini. Oh, tidak, katanya. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini, ya. Bapa, muliakanlah namamu. Jadi Tuhan Yesus tidak berusaha untuk menghindari dari momen di mana dia harus menanggung dosa seisi dunia, yaitu maju ke atas kayu salib. Dan dia berkata, Bapa, muliakanlah namamu. Cuman itu, dia tidak minta supaya Bapa, ya supaya enggak jadilah, dibatalkan saja rencana kedatangannya yang untuk ya menuju ke atas kayu salib itu. Akhirnya ketika dia berkata, Bapa muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Yo, orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ya, wow, mungkin ya atau enggak ngerti apa yang diucapkan. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku melainkan oleh karena kamu. Ya, Bapa berbicara dengan Tuhan Yesus tentu enggak usah pakai begitu ya, tetapi supaya mereka semakin yakin bahwa dia adalah Mesias, maka itu sebuah fenomena yang dinyatakan ya. Sekarang katanya berlangsung penghakiman atas dunia ini. Ini bukan penghakiman atas Tuhan Yesus, tapi penghakiman atas dunia ini. Karena apa? Karena dunia ini sedang melakukan sesuatu yang jahat dan itu akan dicatat ya, akan dicatatnya jahat sekali akan dicatat, dan itu adalah satu penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar ya tuh. Nah, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka akan putuskan, itu akan menjadi sesuatu yang sesuatu yang dipegang oleh Allah bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang jahat. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku ya. Sesudah Tuhan Yesus ditinggikan di bumi, dan berarti sekarang urusan dengan bangsa Yahudi selesai. Sekarang Injil diberitakan kepada semua bangsa di muka bumi. Maka Injil akan menarik semua bangsa di muka bumi ini. Bangsa apa saja? Ya termasuk saya salah satunya. Puji syukur kepada Tuhan, saya bukan orang Yahudi dan saya bisa mendengarkan Injil. Dan Anda juga, saya yakin demikian, ada di Jakarta ini banyak yang bukan Yahudi, tetapi kita mendengarkan Injil kebenaran ya. Nah, ini katanya, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Nah, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan di dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat kesalahpahaman. Ini adalah akibat menafsirkan Alkitab hanya baca sebagian ayat saja. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu, mereka hanya membaca ayat-ayat yang menyatakan bahwa Mesias akan menjadi raja, akan memerintah selama-lamanya, berarti dia tidak mati. Mereka tidak membaca Yesaya pasal 53 yang menyatakan dia akan disalibkan dan lain sebagainya. Ini akibat menafsirkan Alkitab hanya memperhatikan sebagian ayat saja. Hampir semua penyesat, ajaran sesat ya, ciri khasnya itu adalah menafsirkan Alkitab sebagian saja, membaca Alkitab hanya sebagian saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati, bahaya sekali menafsirkan Alkitab hanya sebagian saja. Padahal di dalam kitab Perjanjian Lama memang dituliskan Mesias akan hidup selama-lamanya, akan memerintah selama-lamanya, ya akan menjadi raja selama-lamanya. Tetapi ada juga ayat-ayat seperti Yesaya 53 menyatakan bahwa dia akan dihukumkan, dia akan disalibkan, ya dia akan menanggung penderitaan, semuanya juga sudah dinubuatkan. Jadi bacalah Alkitab yang lengkap gitu ya. Menafsirkan Alkitab, mempertimbangkan semua ayatnya, jangan cuma 1-2 ayat saja. Nah, ayat 37 sampai dengan 43 di sini karena mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya katanya? Ya karena memang ya hati mereka begitu ya. Mereka telah mengenai mereka juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya 53 bunyinya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Jadi ini siapa yang bisa percaya ya? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya juga telah berkata katanya, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati dan seterusnya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin katakan kepada Anda, kalau Anda mendengar firman Tuhan, jangan sekali-kali mengeraskan hatimu, ya. Karena setelah Anda mengeraskan hatimu, ya, kita tidak tahu berapa kali setelah Anda mengeraskan hatimu, seterusnya mungkin anugerah tertutup bagimu, dan Tuhanlah yang kemudian mengeraskan hatimu, itu tidak ada obat lagi. Kalau Anda baca di dalam kitab Keluaran, setelah Firaun mengeraskan hatinya 5 kali, kemudian Tuhan mengeraskan hati Firaun 5 kali. Jadi dengar baik-baik pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Setelah Firaun mengeraskan hati dirinya 5 kali, seterusnya Tuhan mengeraskan hatinya lagi. Maka itu artinya anugerah sudah ditutup baginya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya tahu banyak orang yang mendengarkan pengajaran saya, kemudian mereka sebenarnya meyakini ini benar, tetapi mereka mengeraskan hatinya. Mengapa? Karena mereka berada di denominasi, mereka masih sangat mencintai denominasi itu dengan segala kenikmatan di dalamnya, fasilitasnya, gajinya yang tetap dan lain sebagainya. Saya katakan kepada Anda bahwa itu bukan tidak dicatat oleh Tuhan, bahwa itu bukan tidak ada efek sampingnya apa-apa. Saya katakan, jikalau engkau mengeraskan hatimu, ya, saya takut nanti Tuhan giliran yang mengeraskan hatimu, dan saat itu berarti anugerah untukmu sudah selesai. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati-hatilah, ya. Nah, di sini kalau kita mendengar firman Tuhan yang benar, kita harus mengaminkannya dengan segenap hati. Bukan hanya mengaminkan saja, kita perlu mengejar kebenaran itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan katanya banyak di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Nah, ini karena takut dikucilkan, karena takut dikeluarkan, mangkok nasinya terganggu dan lain-lain sebagainya. Ada banyak kepentingan yang lain. Padahal pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan justru mau kita tunjukkan, demi kebenaran saya berani menderita. Apa artinya pahlawan? Pahlawan itu apakah pahlawan orang yang mau menikmati kesenangan? Oh, tidak, ya. Pahlawan berani menderita, ya, kemudian ya setelah menang perang pulang. Nah, baru di situ ada kenikmatan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian perikop 44, ya, ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-50 di sini, ya. Di sini kan Yesus, ya, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia yang mengutus aku, yaitu kepada Bapa Allah, ya. Jadi percaya kepadanya sama dengan percaya kepada Allah Bapa. Dan barang siapa yang melihat aku, yang melihat Dia yang telah mengutus aku. Oh, saya ingin berseru kepada mereka yang tidak percaya bahwa Yesus itu Allah, teman-teman kita yang disaksi Yehova dan lain sebagainya, baca ayat ini, baca, ya. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Jadi betapa semakin jelas Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Allah pencipta langit dan bumi. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Karena kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dan barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya, yaitu firman Tuhan yang dia dengar, itu akan menjadi hakim. Dan apa yang Anda dengar dari saya pada pagi hari ini juga, saya sudah menguraikan firman Tuhan ini kepadamu, dan ini akan menjadi hakim terhadap Anda. Apakah Anda menerimanya atau tidak? Anda sudah mendengarnya, apakah Anda sungguh mempercayainya atau tidak? Itu akan menjadi hakim. Sebab aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku tidak menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa. Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, beginilah Tuhan Yesus menyatakan, saatnya sudah dekat. Dia tahu barang siapa yang percaya kepadanya, oh sungguh orang itu adalah berbahagia. Dan hari ini kita yang percaya kepadanya, berbahagialah. Karena apa? Apapun yang terjadi pada kita, maka kita semakin dimuliakan. Ya, kita mati baik-baik, ya kita akan dimuliakan. Kalau kita dimatikan, ya mati syahid, ya kita lebih dimuliakan lagi. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Dicatatkan oleh Rasul Yohanes, Tuhan, kami hanya menguraikannya. Jikalau orang tidak percaya kepada apa yang hamba sampaikan, ia bukan tidak percaya kepada hamba-Mu ini, tapi dia tidak percaya kepada kesaksian Rasul, kesaksian orang yang sungguh-sungguh Engkau buktikan bahwa Engkau memakai mereka untuk menuliskan firman-Mu. Puji hormat kami naikkan pada-Mu, Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jikalau Anda mendapat berkat dari acara ini, bantulah, layanilah Tuhan. SMS teman Anda, katakan, mari kita dengarkan firman Tuhan setiap pagi dari jam 6 sampai jam 7. SMS temanmu sebanyak-banyaknya. Lakukanlah ini demi Tuhan. Layanilah Tuhan. Saya kembalikan ke operator.